Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa man ihtafa atharuhu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan kita sekarang masuk pada judul baru, yaitu Kitabul Adhkar wa Da'awat wa ghairuha. Kitab tentang zikir-zikir, doa-doa dan yang lainnya, ya. Jadi pembahasan kita tentang apa? Tentang zikir dan doa, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, i'lam annahu laysa ba'da tilawatil Qur'ani ibadatun tu'addi bil lisani afdal min dzikrillahi azza wa jalla. Ketahuilah, kata Syekh, tentu ini Syekh di sini adalah Abdurrahman Ibnu Zawji, ya. Adapun Al-Imam Qudama hanya meringkasnya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ibadah setelah membaca Al-Quran yang lebih baik, yang lebih afdol untuk dikerjakan oleh lisan, ya, daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Warab ul-hawa'ij jabid adiyatil khalisati ilaih, dan mengangkat kebutuhan-kebutuhannya dengan berdoa seikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala fadli dzikri qaulihi ta'ala fadkuruni adkurkum, dan menunjukkan daripada keutamaan berzikir, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah 105:2, fadkuruni, maka hendaklah kalian mengingatku. Adkurkum, maka aku akan mengingat kamu, mengingat kalian. Juga disebut oleh Syekh rahimahullah pada surah Ali Imran ayat 19. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubim, atau mereka berbaring. Juga saya menyebutkan pada surah Al-Ahzab ayat 35. Wadzakirina Allah katsira wadzakirat. Dan laki-laki yang banyak mengingat Allah dan juga wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ujungnya sama seperti orang puasa, a'addallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara ayat-ayat yang disebutkan Al-Imam Ibrahim Az-Zawji rahimahullahu taala tentang keutamaan dari keutamaan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menyebutkan, ya, laisa ba'da tilawatil Qur'ani, ya, ibadatun tu'addi bilisani afdal min dzikrillah. Tidak ada ibadah yang lebih utama setelah seorang membaca Al-Quran, melainkan dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini adalah apa yang dikerjakan oleh lisan atau amalan lisan. Jadi, amalan lisan yang utama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa lagi? Berdoa. Dan Allah sebutkan wa rabbul hawaij bil ada'iyatil khalisah ilaih, dan akan terangkat segala kebutuhan atau kebutuhan kita akan ditangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mengikhlaskan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ayat pertama yang disebutkan Syekh adalah fadkuruni adkurkum, jika kalian mengingatku maka aku akan ingat kalian. Jadi orang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya, baik zikir maknahu tu'adi bil lisan, baik maknanya adalah dikerjakan dengan lisan, ai mukirun biqalbihi, atau zikir yang maknanya ada di hatinya. Ya. Zikir maknanya bisa berzikir hissiyah, yaitu secara indrawi dengan lisan kita, atau zikir maknanya adalah apa? Senantiasa ingat Allah dalam hatinya. Ya, senantiasa mengingat Allah dalam kondisinya sehari-hari. Ya, hatinya tidak terlepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzalika min dzikri al-ma'nawi. Ya. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, himbauan Allah kepada orang-orang beriman agar senantiasa mengingatnya. Hati seorang yang yaqdah laisa ghaflah, tidak lalai, hati yang senantiasa terkait dengan penciptanya jalla fil ula. Maka ini hati yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat kedua surah Ali Imran ayat 19, di mana disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi sampai disebutkan zikir kepada Allah itu dalam kondisi apa? Yaitu dalam kondisi berdiri dia mesti berzikir. Dalam kondisi duduk pun dia mesti berzikir. Dalam kondisi berbaring sekalipun dia berzikir. Baik berbaring kita dalam keadaan sehat atau berbaring kita dalam keadaan sakit, harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada zikir-zikir ya, yang dikerjakan berdiri, ada zikir dikerjakan duduk, ada zikir dikerjakan dengan berbaring. Walau itu bisa dikerjakan di setiap kondisi sekalipun. Ya. Jadi, tiga ini mewakili setiap kondisi kita. Karena kita ini bergerak dengan tiga kondisi ini. Kalau enggak berdiri ya duduk. Kalau enggak duduk, berbaring ya. Kita kan pada tiga kondisi ini. Nah ini mesti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala nasra al ahzab ayat 35 disebutkan wa dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Itu laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Ini orang-orang yang baik, di antara mereka laki-laki yang salat, wanita yang salat, laki-laki yang berpuasa, wanita yang berpuasa, yang khusyuk dan seterusnya, sampai pada kalimat mereka yang berzikir dengan banyak kepada Allah, baik dari kalangan laki-laki dan wanita. Ini keutamaannya dua dalam penghujung ayat itu, yaitu disediakan ampunan bagi mereka dan mereka disediakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ujung ayat itu Allah mengatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ya. Kemudian mu'allif menyebutkan berikutnya wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda innallaha azza wa jalla yaqul, bahwasanya Allah azza wa jalla berkata. Berarti hadis qudsi ya. Ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Sesungguhnya aku bersama hamba-Ku selama dia mengingatku dan bergerak kepadaku dengannya apa? Bibirnya. Jadi selama bibirnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingat dia, ya, akan bersamanya. Bersamanya di sini bersama apanya? Ma'iyatullah Subhanahu wa taala nau'ain. Kebersamaan Allah dengan hambanya ini ada dua. Nau'ul hakiki, nau'u mada. Jadi kebersamaan itu bukan kebersamaan Allah ya. Kebersamaan itu ada dua kan. Bersama zatnya dan bersama apa? Sifatnya. Di sini bersama apanya? Zatnya atau sifatnya? Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna Allah ma'as sabirin. Inna Allah la'amal muhsinun. La'amal muhsinin. Jadi sebutkan sungguhnya Allah bersama hambanya. Ini bersama zatnya atau sifatnya? Sifat. Ya. Ma'iyatullahi bisifat. Kebersamaan Allah bersama sifat. Jangan ditafsirkan Allah bersama hamba yang selama dia mengingat. Berarti orang-orang yang berzikir ini Allah ada dalam hatinya atau Allah bersamanya begitu. Ini kekufuran kalau orang mengatakan Allah bersama hamba zatnya, inilah kekufuran. Ini harus dipahami setiap dalil-dalil yang menyebutkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sudah kita jelaskan dalam kitab akidah atau manhajiyah. Ya, sebagian orang begitu. Allah bersama hambanya, berarti Allah itu bisa menjelma dalam tubuh seorang hamba. Makalah punya keyakinan wahdatul wujud, penyatuan wujud, ya, wujud Allah menyatu dengan wujud hamba. Ada kufur, ini kekufuran. La syak, tidak dilakukan lagi ini dah kufur akbar. Yahruh yuhriju sahibuhu minal millah. Kekufuran besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam itu sendiri, ya. Baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ana ma'abdi madzakarani wa taharaqa bi syafatahu." Jadi ketika seorang hamba itu senantiasa bibirnya digerakkan berzikir kepada Allah dengan zikir yang sesuai syariat. Jangan zikir-zikir yang tidak sesuai syariat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan bersama hamba. Bersama hamba ai sifatnya. Bersama kasih sayangnya, bersama rahmatnya, bersama kecintaannya, ya. Ini bukan bersama zat, bukan bersama apa? Zatnya. Sama seperti kita katakan, nanti orang juga bingung, kok kalau ini ahlus sunnah ini katanya tidak boleh takwil, ini takwil pula. Iya kan? Bukankah kaidah ahlus sunnah itu ijra'in nususi ala zahiriha, menetapkan makna nas sesuai dengan kontekstual nasnya. Tapi kenapa di sini bersama hamba kok bersama kecintaannya, bersama rahmatnya, bersama apa kasih sayangnya? Kenapa? Ini kan takwil teh. Iya kan? Satu sisi dia menetapkan ini, satu sisi dia takwil teh. Maka ifatul iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala, kaidahnya adalah ijra'in nususi 'ala dhahiriha tahtalifu bihtalfi siyaq. Menetapkan nas, ya, makna nas sesuai dengan makna tekstualnya, iya, tapi dilihat daripada konten yang sedang redaksi itu ucapkan. Karena seorang bisa memahami itu dengan tekstualnya atau maknanya, dan itu sudah dipahami oleh siapapun. Sama seperti orang-orang Arab ketika mereka berjalan safar di tengah malam, mereka mengatakan mazilna fi safarina wal qamaru ma'ana. Ini kalimatnya. Mazilna fi safarina wal qamaru ma'ana. Ma'a, sama, ma'a bersama. Kami masih terus berjalan di muka bumi ini. Dan rembulan masih bersama kami. Rembulan setia bersamanya dalam perjalanannya. Ma makna ma'a? Apa makna rembulan bersama kita? Apakah dak bulan bersama kita? Atau cahayanya? Apa yang bersama kita? Nuruhu, cahayanya kan? Tapi orang Arab mengatakan apa? Masih bersama kita. Apakah orang akan mengatakan orang ini gila ngomong seperti itu? Masa rembulan bersamanya? Tidak ada yang gila. Karena kita tidak paham konteks bahasa. Ya, banyak dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang dipahami oleh orang itu sudah dipahami. Bukan takwil sama sekali. Kalau orang Arab mengatakan antika dohri ummi, istriku, kamu seperti punggung ibuku, itu barangnya cerai. Karena menyamakan dengan apa? Dengan ibunya. Kan ini dihar, ini dapat bahasa Arab yang sudah dipahami mereka. Itu tidak butuh penakwilan, itu maknanya. Sama seperti Al-Quran mengatakan was'alul qaryah, tanyalah kamu pada kampung itu. Orang sudah paham bahasa ini sering dipakai di tengah-tengah mereka. Kalau ingin menanyakan sesuatu, tanyakan kepada kampung itu. Maksudnya tanyakan kepada apa? Penghuni kampung. Sudah dipahami sesuai dengan siaknya, sesuai dengan redaksinya. Ya, ini tidak dipahami oleh ahlu tahrif, ahlu ta'wil zaman modern ini. Ya. Jadi yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya ketika hamba itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menggerakkan lisannya berzikir kepadanya. Maka di sini makna dari zikir hissiyah, zikir secara hissi, artinya dengan lisan kita diucapkan dan seterusnya. Wa fi afradil muslim anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dan dalam riwayat yang menyendiri Imam Muslim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathum malaika wa ghashiyatuhum ar-rahma wa nazalat alaihim sakina wa dzakarahumullah fi man indah. Ya. Dan tidaklah suatu kaum yang dia duduk-duduk, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hafathum malaika, akan malaikat akan bersama dia, artinya turun mengelilinginya. Wa ghasyiyatuhum ar-rahma, akan dikucurkan, ya, rahmat kepadanya, dipayungi dengan payung rahmat. Wa nazalat alaihi sakinah, akan diturunkan kepadanya ketenangan, ketenangan dalam hatinya. Ya, orang-orang yang berzikir akan diberikan ketenangan hatinya. Wa dzakarahullahu fiman ingba, dan Allah akan menyebutkan nama-nama orang yang berzikir itu di sisi para malaikat. Sama seperti orangnya ini berzikir ini juga maknanya zikir dengan lisannya atau zikir bi huduri majlis ta'lim, dengan datang ke majlis ta'lim. Karena majlis ta'lim itu makna zikir. Ya, bahkan zikir bisa ini ada di sana, ada zikir lisan, ada zikir hati, dan ada zikir pemahaman. Ya, dengan majlis ilmu. Maka seorang yang berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan seperti seorang mencari ilmu. Ya, tapi disebutkan majlis zikir itu majlis ilmu, ya. Sebab majlis zikir, khalaqatul zikri, itu adalah apa? Majlis ilmu. Ista'lim. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan apa? Idza ra'aytum riyadul jannah farta'u. Bila kalian melihat ala taman-taman surga, singgahlah bersama mereka. Qalu wa riyadul jannah ya Rasulullah? Mereka bertanya, teman-teman surga itu apa ya Rasulullah? Qala hilaqu dzikr. Rasul mengatakan apa? Kelompok orang-orang yang berzikir. Bukan maknanya buat majelis zikir, majelis salawat Nabi, majelis apa itu? Ompang. Ada tuh punya, ada sering saya lihat di, oh iya, di apa namanya, di punya jaket gitu ya, punya jas, ada tulisannya majelis Rasulullah. Allahu Akbar, kapan dia bertemu Rasul? Ya, majelis Rasulullah. Kok enggak ada majelis Abu Bakar, ya? Ya, antum bahaya kalau antum punya majelis Aisyah. Antum laki-laki bersama Aisyah. Ya. Hal ini keliru. Kemudian buat acara-acara bid'iyat, ya, buat acara-acara zikir-zikir khusus, majelis anu, ini zikirnya khusus majelisnya ini, punya zikir khusus. Ini kayak pendahulu mereka dari kalangan tarekat begitu. Tarekat itu metodenya hampir sama, tapi punya kekhususan. Kalau terkotnya A, ada amalan khusus, zikir khusus. Terkot B, untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Atau itu agama ya pendirinya. Nah, ini adalah kekeliruan yang besar. Jadi ketika ayat-ayat dan hadis-hadis berbicara tentang keutamaan zikir dan perintah untuk berzikir atau membuat apa namanya seperti ini, layak untuk kaumun, tidaklah seorang itu duduk, suatu kaum duduk-duduk, maksudnya duduk ini adalah apa? Berzikir kepada Allah, ya, maksudnya adalah majelis ilmu, ya, bukan kumpul kemudian membuat zikir khusus, ya, nah, ini adalah keliru dalam memahami dalil-dalil, ya. Wa fi dzalika ahaditsu katsiratun madhkuratun fi fadhlil a'mal, dan yang semacam hadis-hadis yang semacam ini sangat banyak disebutkan dalam keutamaan amal. Kalau sebut fadhlil a'mal, antum juga jangan ini tabligh ini. Enggak. Baik, kita para ulama sunnah menyebutkan fadhlil a'mal. Ya, punya amal-amal yang punya keutamaan. Bahkan di sana ada pembahasan apa? Al-a'malu yasira wal ujuru azima. Ada amal-amal yang sangat mudah dan fadilahnya sangat besar atau keutamaan atau pahalanya sangat sangat besar. Ini kan fadhlil a'mal. Tapi fadhlil a'mal itu ya ada yang bertendensi kepada hadis-hadis yang sahih, ada yang ngawur. Ya, dhaif pun jalan, maudhu pun enggak apa-apa, yang penting ada. Bahkan juga banyak yang di hadis palsu yang enggak ada zaman dulu. Jadi hadis palsu yang dulu enggak ada, sekarang ada gitu. Berarti kita yang memalsukannya kan? Nah, kan hadis palsu itu kan hadis maudhu'at. Itu tertulis tuh dalam kitab para ulama, ya kan? Si fulan yang melustakan, si fulan, orang anu mati, anu tahu, lengkap semua. Tapi di buah kitab maudhu'at enggak ada ini. Tapi ini hadis dari mana? Berarti maudhu' baru. Hadis yang memalsukan orang baru. Karena enggak ada dalam kitab, apa namanya? Itu kalau dalam ilmu hadis akan disebutkan la asalahu, hadis yang tidak ada asal-usulnya. Ini lebih buruk lagi dari hadis maudhu. Kalau hadis maudhu itu hadis palsu, diketahui siapa orangnya. Kalau la asalahu enggak diketahui orangnya, siapa enggak tahu. Kabar burung begitu aja. Ya. Ini jangan coba-coba memalsukan hadis. Jangan mengikuti pendahulunya yang suka membuat hadis palsu, ya. penting kita kepada fadilah-fadilah amal, ya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma jalasa qaumun majlisan fatafarraqu an ghairi dzikrillah ila tafarraqu an misli jibatil himar." Wa kana dzalika al-majlis 'alaihim hasaratan yaumal qiyamah. Sahih hadis ini, ya. Di sini sebuah wasahih Al-Albani, di sahihkan Syekh Al-Albani dan Sahih Al-Jami'. Tidaklah suatu kaum bermajlis dalam suatu majlis kemudian dia berpisah, bubar, ya, tanpa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah pasti akan pecahkan, ya, cerai-beraikan. Ya. Ya, artinya Allah akan ceraikan mereka. Hati-hati mereka. Al-misli jibatil himar, seperti bangkai dari himar, keledai. Wa kana dzalikal majlisu 'alaihim hasaratan yaumil qiyamah. Dan majlisnya mereka itu adalah majlis yang rugi, yang rugi, majlis yang penuh dengan penyesalan pada hari kiamat. Makanya disunahkan apa? Ketika kita bermajlis sebelum bubar menutup dengan apa? Kafaratul majlis. Apa sih arti kafaratul majlis itu apa ya? Kafarat apa? Penebus, penggugur dosa. Kafarat itu ingin menggugurkan dosa. Kafaratul majlis menggugurkan dosa dalam majlis. Maka di antara doanya meminta ampunan, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika kita berkumpul-kumpul kemudian kita selesai berkumpul bubar begitu saja, ini khawatir hadis ini mengenai kita, nanti Allah akan pisahkan kita seperti ya Allah pisahkan bangkai keledai, ya. Dan itu akan menjadi penyesalan kita. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, la yajlisu qauma la yajlisu al-qaumu majlisan la yadhkuruna Allah azza wa jal wa la yusalluna ala nabiy sallallahu alaihi wasallam ila kana ala khasratan yawm al-qiyamah. Ini juga hampir sama, ya. Tapi di situ ada tahqiqnya, hadis sahih atau tidak. Di sini tidak disebutkan sahihnya, cuma disebutkan Imam Ahmad dalam hadis Abu Hurairah. Tidaklah duduk-duduk suatu kaum, ya, pada tempat duduknya, atau tidaklah suatu kaum berkumpul-kumpul dalam satu majelis, tidak berzikir kepada Allah, tidak salawat kepada Nabi, kecuali dia akan majelis yang akan menjadi penyesalan baginya pada hari kiamat. Ini di antara keutamaan zikir dan bahaya kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir-zikir itu banyak, ya. Ada zikir-zikir yang baku, artinya zikir-zikir ibadah. Ya, semua zikir ibadah, cuma maksudnya itu zikir-zikir yang baku atau seperti doa-doa ibadah, ya. Ini sebagian menyebutnya doa ibadah, sebagian menyebutnya zikir-zikir ibadah. Karena sama-sama, kadang-kadang antara doa dan zikir ini sama-sama sama-sama punya kesamaan. Yaitu sama-sama ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa berarti ingat Allah. Orang yang berzikir adalah orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian juga agak sedikit rancu pembagian ini. Kadang disebut doa, kadang disebut zikir. Contoh misalnya, antum kalau setelah wudu itu doa atau zikir? Akibat wudu, setelah kita berwudu mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah, seterusnya itu zikir atau doa? Doa atau zikir? Zikir atau doa? Ketika antum keluar dari rumah, masuk WC, zikir atau doa? Kadang maknanya zikir, kadang maknanya doa. Karena doanya doa ibadah. Doa ibadah itu ditetapkan waktunya, ditetapkan tempatnya. Ya. Seperti itu. Ya. Yang jelas, orang yang berdoa adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara makna umum, ya. Kemudian wa amma fadilatu du'a, adapun fadilah doa, faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a, tidak ada sesuatu yang lebih Allah muliakan, ya, dari doa. Ya, doa ini adalah di antara amalan yang mulia, dan ini disebutkan Syekh Al-Albani di sini, ya. Washraful ibadah ad-du'a, dalam hadis Nabi disebutkan semulia-mulia ibadah adalah berdoa, tapi ini dhaif hadisnya. Wa man la yas'alullah yaghdab 'alaih, barang siapa yang tidak meminta berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Wah, jadi kalau enggak pernah minta kita kepada Allah, Allah akan murka. Bahkan termasuk orang yang sombong. Ya, alladzina walladzina apa itu, ya? Walladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama mutahhirin. Orang-orang yang ibadah kepada-Ku dengan sombong, mereka akan masuk surga dengan terhina. Maksudnya orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang sangat dicintai Allah di hamba-Nya, Allah mencintai mereka yang meminta kepada-Nya. Karena Allah itu maha kaya. Maha kaya raya, dan Dia enggak butuh dengan kekayaannya itu. Kalau orang sudah kaya raya, dia enggak perlu kekayaannya, suka orang datang minta kasih. Manusia juga begitu. Ya, kalau dia sudah sangat kaya raya begitu, kecukupan keluarganya, dia enggak butuh seperti itu. Ya pasti gampang. Maka Allah, ya, mampu membuat apa saja. Maka mintalah kepada Rabb kita, karena Dia maha kaya. Ya. Wa fi hadis al-akhir, dalam hadis yang lain, salullaha min fadlihi fa inna Allah yuhibbu ayyus'al. Mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya, maka sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang meminta kepada-Nya. Ya, fa inna Allah yuhibbu ayyus'al. Jadi Allah itu suka untuk dimintai. Kalau kita minta kepada orang sekali dua kali, okay, tiga kali cemberut, ya. Ya, itu fitrah manusia dan tidak boleh, ya, seperti meminta-minta pada manusia itu hukumnya mamnu, terlarang. karena merendahkan dirinya. Tapi yang ibadah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang mencintai orang yang meminta kepadanya. Walidu'ai adabun, dan bagi doa itu ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Min dalika ayataharallahu awqatu syarifa. Di antaranya hendaklah orang yang berdoa itu mencari waktu-waktu yang mulia. Jadi ada waktu-waktu yang mustijabah. Di sini disebutkan kalau oleh mu'alif kayyaumi arafati minas sanah, seperti hari Arafah pada tiap tahun. Hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah ya, pada 9 Zulhijjah. Ya, ini adalah di antara waktu yang utama, waktu yang mulia dan istijabah untuk berdoa. Kemudian war Ramadan minas syuhur, dan bulan Ramadan dari bulan. Artinya bulan yang paling utama, punya kemuliaan bagi mereka yang berdoa akan diistijabah adalah bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang berada di dalamnya. Maka banyak-banyaklah berdoa. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan salah satu la turadu da'watuhum. Artinya kelompok manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya as-sa'imu hatta apa? Yuftira. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, itu berpuasa ini banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling antum harus panjatkan adalah kebaikan buat penguasa. Para berdoa gini, kalau setiap doanya untuk penguasa kita. Saya khawatir antum tidak pernah menyelipkan doa itu dalam doa-doanya. Bagaimana mungkin itu luput daripada kehidupan kita? Karena imamah itu harus ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal tidak diurusin jenazahnya. Sampai ditegakkan khalifah. Sampai ditegakkan seorang pemimpin. Terus dengan kondisi yang seperti ini kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kita tidak peduli sama sekali dengan kepemimpinan. Padahal kepemimpinan itu bagian daripada pokok-pokok agama ini. Ya. Kita ini sering lalai dari itu. Cuek, enggak mau peduli dengan kondisi yang ada. Enggak berdoa, enggak yang lain. Ini bulan Ramadan, istijabah, selipkan doa-doa antum. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau engkau punya satu doa yang istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan hanya kepada penguasa. Berikan doa itu kebaikan pada penguasa. Sebagian para ulama, Fudail bin Iyad, Imam Ahmad yang lain mengatakan laula li du'aun mustajabatun la sarafu li sultan. Kalau seandainya aku punya doa yang pasti diistijabah oleh Allah, dikabulkan, pasti akan berikan doa kebaikan itu kepada penguasa. Banyak-banyak setiap doa kita, sebagaimana kita minta ampunan pada Allah, sebagaimana kita minta ampunan orang tua kita, begitu pula penguasa. Dia punya hak untuk doakan kita. Ya? Jangan cuek saja. Gak mau tahu, gak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja pemimpinnya sama. Ini keliru. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa kekuatan doa itu bisa merubah seorang yang tadinya paling buruk menjadi paling baik. Bukankah Umar bin Khattab juga masuk Islam dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diijabah secara langsung, pelan-pelan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-harinya berdoa ketika itu. Allahumma aijal Islama bi ahabi umrain ilai. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan dua Umar yang aku cintai kepadamu. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Allah pilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka doakanlah, ya, kita berdoa kepada Allah untuk penguasa kita kebaikan. Jadi antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma aslih wulati umurina wala tusallit alaina ma la yarhamuna ya rabbal alamin. Ya Allah, Rabb kami, perbaikilah penguasa-penguasa kami dan jangan kau berikan kepada kami penguasa yang tidak sayang kepada kami. Wahai Rabb pencipta alam semesta. Ini doanya loh. Jadi dalam doa itu bisa kita ambil faedah. Pertama, hendaklah kita berdoa para penguasa, siapapun jadi penguasa kita, agar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, Islam tidak menyetujui pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak sayang kepada masyarakatnya. Karena Allah dalam doanya disebutkan, jangan berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tidak menyayangi kami. Ya, walaupun kaidah Ahlussunnah tetap tidak boleh membangkang dengan pemerintah yang sah, tapi antum harus berdoa kepada Allah, Allah akan merubahnya. Kita berdoa kepada Allah agar menghilangkan kedzaliman seorang, bukan setuju dan bersabar dengan kedzaliman orang. Jadi bedakan, kita harus bersabar dengan kedzaliman orang, iya, tapi bukan tidak boleh setuju dengan kedzalimannya. Para ulama kita, mereka bersabar dengan itu, tapi tidak setuju dengan kedzalimannya. Karena yang mereka pikirkan apa? Mudarat yang lebih besar, tertumpahnya darah seorang muslim haram tanpa hak. Tidak boleh memprovokasi umat untuk hal itu. Karena lenyapnya dunia dan seisinya, langit dan seisinya, itu lebih ringan bagi Allah ketimbang terkucurnya darah seorang muslim tanpa hak. Dan darah seorang muslim itu tidak boleh mati sia-sia. Kalau seandainya seorang muslim itu mati, kemudian tidak diketahui pembunuhnya, wajib negara memberikan kompensasi pada keluarga yang terbunuh ini. Dalam Islam, 100 ekor unta. Misalnya ini ada orang terbunuh, diketahui oleh aparat pemerintah, ini agamanya Islam. Kemudian, enggak diketahui pembunuhnya, enggak tahu. Maka enggak boleh dia mati sia-sia. Kecuali dia mati bunuh diri. Kalau mati dibunuh orang, ini enggak boleh mati sia-sia. Harus keluarganya diberikan kompensasi seharga 100 ekor unta. Oh, berapa itu 100 ekor unta? Dari mana? Dari kas negara. Ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terulang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat kitab-kitab fikih. Ya, subhanallah. Sekarang nyawa seorang muslim itu mudah ditumpahkan. Belum lagi gonjang-ganjing. Maka ikhwatal iman, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kita memang enggak peduli, sehingga dalam doa-doa kita pun enggak pernah ada diselipkan itu. Pada Ahlussunnah itu, di atas Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, dan dari ciri-ciri besar, tanda-tanda seorang itu Ahlussunnah, yad'u ila umara, yad'u ila Allah, yad'u umara'uhim ila Allahil khaira. Mereka meminta kepada Allah untuk kebaikan para penguasa-penguasanya. Didoakan oleh kita. Ya. Maka daripada itu, kesempatan yang berbahagia, bulan ini Ramadan, cobalah senantiasa meminta kepada Allah dengan pengulangan-pengulangan, ya, dalam doa kita untuk kebaikan para penguasa. Ini karena kita sedang berada di bulan Ramadan. Wa yaumil jum'ati minal usbu, dan hari Jumat dari minggu-minggu, artinya dari hari, dari mingguan, ya. Di antara waktu yang utama dari mingguan adalah hari Jumat. Kemarin ya. Wasahar minal lail, dan waktu sahur ketika malam hari. Jadi malam-malam itu yang paling utama adalah waktu sahur. Nah, dalam sahur juga gitu. Selipkan doa sejenak, baik sebelum atau sudah. Ya enggak mungkin sambil makan sahur berdoa, kan enggak mungkin. Ya. Mesti sesudah atau sebelumnya ada waktu, berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan-tangan antum ya untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penguasa kita, ya. Wa min awqatish syarifah, ya, dan dari waktu-waktu yang mulia di antara bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamat. Ini perkara yang maklum, ya. Antara adzan dan iqamat, selain ada salat sunnah, di sana juga waktu yang dianjurkan untuk berdoa, karena itu waktu-waktu yang mulia. Wa aqimus shalawat, dan setelah salat fardu. Ini tentang maksud dari aqimus shalat, setelah salat ini. Ini ada khilaf di kalangan ulama memang. Jadi maksud daripada setelah sholat itu apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah setelah sholat itu sendiri, artinya setelah salam, ya, karena ada penjelasan tentang zikir-zikir setelah diduburi kulis sholat. Jadi diduburi artinya zikir-zikir seperti astagfirullah, yang lain itu dibaca setelah salam, berarti di luar sholat. Tapi ada doa-doa yang diperintahkan Nabi SAW sama setelah sholat dikuli duburi sholat, tapi maknanya bukan itu, tapi maknanya adalah di dalam sholat, sebelum salam. Seperti misalnya hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh ya Rasulullah menyebutkan ini kepada Mu'ad bin Jabal, ya misalnya. Jadi dalam hadis Rasul mengatakan, usika ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepada wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa setiap dubur salat, akhir salat. Jadi doanya, Allahumma a'ini ala zikrika wa husni ala ibadatik. Ya. Wa husni ibadatik. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya setelah tahiyat, sebelum salam. Ya, ini maknanya itu. Maka sebagai ulama merinci, kalau maknanya adalah doa-doa setelah dalam salat, itu maknanya adalah sebelum salam. Adapun zikir-zikir yang warid, yang maktsur, itu maknanya setelah salam, ya. Kemudian wa ingda nuzulil ghais. Dan ketika apa? Turunnya apa? Hujan. Nah, ketika turun hujan ini di antara waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ini bulan Ramadan? Turun hujan hari Jumat. Wah, pas sahur, Allah wakatu antara adzan dan iqamat. Berarti itu menunjukkan apa? Keagungan yang berlipat, ya. Maka itu jangan sia-siakan. Ini kita sudah pada bulannya, bulan Ramadan. Tapi tidak nunggu, nah kalau Jumat saja nanti saya berdoa. Jangan. Kemudian disebutkan ini, wa ingdal kita lebih sabillillah. Dan ketika berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan berdoa dalam perang Badar, ya Allah kabulkan. Wa ingdal hitmatul Quran, khatamil Quran. Ketika selesai membaca Al Quran, boleh setelah membaca Al Quran berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Anas bin Malik. Ketika beliau menghatamkan Al Quran, dia panggil keluarganya, didoakan oleh Allah untuk kebaikan keluarganya, keturunannya. Karena anak sebalik ini banyak sekali. Dikumpulkan, dia doa kepada Allah untuk kebaikan anak-anaknya itu. Ya. Wabis sujud, di dalam sujud, kata akrabu ma yakunu abdi wa huwa sajidun. Ya. Allah itu dekat dengan hambanya ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru doa api sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujud. Ya. Ya, kalau sujud sholat, silakan perbanyak doa. Ini kalau sholatnya sendirian. Wah, jadi imam, saya membaca semua kebutuhan saya, enggak. Ya, ini ketika sholatnya antum sendirian. Dan juga Syekh Husain mengatakan, kalau mau sujudnya panjang, mesti rukunya panjang, berdirinya panjang. Karena sholat Nabi itu imbang. Dan panjang semua sujud, bukan di akhir sujud. Banyaknya orang kalau sujud pertama kedua aman, biasa. Nah, akhir panjang betul. Ya, di antara perkara yang keliru lagi, jadi makmum. Imamnya sudah Allahu Akbar sujud tahiyat, dia ada kan, tetap sujud terus. Mau assalamualaikum, baru dia tahiyat. Ini membangkang namanya. Ini. Ya, ini gak taat seorang amir. Ini contoh nanti dalam masyarakat suka membangkang pada pemimpin. Ya, bangkang pada imam sholat. Maksud taat kepada imam itu dalam sholat, di mana Rasul mengatakan inama ju'ilal imamu liyutammabi, imam itu dijadikan untuk diikuti, disempurnakan. Maksudnya jangan mendahului, jangan menyamai, dan jangan ketinggalan. Itu taat namanya. Jangan mendahului imam. Kalau mendahului imam ini bahaya ancamannya, dirubah wajahnya di wajah himar. Menyamainya makruh. Orang kamu makmum kan apa nyamain? Kan gitu. Sama ketinggalan, sama enggak taat. Ini sudah berlari, dia tetap di sini. Ya, itu maknanya. Jangan saya kan ini mengutamakan ada hadis. melalui panjang doa saya. Enggak, itu sendirian kamu. Bukan sedang apa? Salat jamaah. Ya. Ini imamnya kurang, apa makmumnya enggak tahu diri. Kalau dia jadi banyak orang pengen jadi makmum, kalau sudah jadi makmum, pengen jadi imam pula dia. Iya kan? Wa indal iftar, dan ketika berbuka puasa. Nah, menjelang berbuka puasa. Ini kita punya waktunya lagi ya, buka puasa, hujan lagi apalagi itu kan? Hujan lagi terus ya. Nah, itu waktu yang utama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mau berbuka pada ngapain nih? Nonton TV. Wa inda hudurul qalbi wa wajilihi. Dan ketika hadirnya hati atau tenangnya hati dan dalam keadaan rasa takut. Jadi ketika hati sedang tentram, bagus berdoa. Atau dalam keadaan rasa gentar, cemas, berdoa. Berdoa ini waktu-waktu yang kondisi-kondisi yang mulia untuk berdoa. Wal haqiqah yang pasti kata Syekh, fa inna sarfal awqati yurja ila syarfil halat. Sungguhnya kemuliaan waktu-waktu itu kembali kepada kemuliaan kondisi dia. Fa in waqa'at sahar fa inna waqtus sahari waqtus safa'il qalbi wa firazihi. Nah, ketika waktu sahur kenapa mulia? Karena itu kata Syekh, waktu safa, waktu yang bening, yang bersih hati kita padanya, wa firazihi, dan hati yang kosong, artinya waktu yang luang hati kita itu. Jadi kalau orang yang bangun pagi itu menunjukkan hatinya bening. Hatinya sedang tenang. Saat itulah dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum pengen bening hatinya, bangunlah di waktu sahur berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa halati sujud halati dulli. Dan kondisi seorang sujud, kenapa dia lebih utama di situ berdoa? Karena sedang menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik hamba adalah menghinakan dirinya kepadanya. Dan perkara yang menunjukkan penghambaan seorang hamba kepada Allah yang paling tinggi ketika dia sujud. Maka jangan diberikan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu apa? At-tadallulu wal khudu, yaitu menghinakan diri dan merendahkan diri kepada zat yang diibadahi. Ya, maka kita kepada Allah sujud, itu ketinggian ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencintai ya mereka yang sujud dan dekat dengan mereka. Kedekatan bukan fisik, kedekatan kasih sayang dia kepadanya. Ya. Kemudian wa min adabi du'a, dan di antara adab doa disebutkan ayyadul mustaqbilal qiblah, berdoa menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita mau berdoa, di antara adabnya cari mana arah barat nih. Kita berdoa kepadanya. Ya, jangan asal-asal doa saja, tapi adabnya ke arah kiblat. Terutama di pemakaman ya, itu kan orang kadang ke arah kuburan, malah misalnya ke arah kiblat. Walaupun hukumnya sunnah. Wa yarfa yadayhi tsumma yamsahu bihima wajha. Mengusap dengan kedua tangannya. Wa rafa yadayhi, mengangkat dengan kedua tangannya. Ada huwa sahih. Tsumma yamsahu bihima wajha, kemudian mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Wa hadha hiya dhaif. Ini adalah dhaif. Jadi Al-Imam Qudamah atau Al-Imam Rahman Jauji membolehkan seorang setelah doa itu apa? Menyunahkan orang yang mengangkat tangan. Ini sepakat para ulama. Karena Allah mengatakan apa? Allah malu kepada orang yang berdoa mengangkat kedua tangannya kemudian mengembalikannya kosong. Maka ini dicintai diantara apa namanya? Doa itu akan dikabulkan. Maka dengan mengangkat kedua tangannya. Ada huwa muttafaq alaih. Sepakat para ulama dengannya. Tapi kalimat summa yamsau bihima wajha, mengusap dengan dua telapaknya wajahnya, hadza fihi khilafu bainal ulama wa jumhuru ulama wa al-sirati wa jama'ah yunkiruna an hadhihi al-af'al. Dan ulama al-sunnah ya mengingkari ini, atau jumhurnya mengingkari ini ya. Jadi sudah banyak Ya, bantahan-bantahan seperti Syekh Albani rahimahullah membantahnya, Syekh Abu Bakar Bujaid membantahnya, Syekh Utsaimin juga punya tulisan khusus dalam hal ini. Ulama sekarang banyak menyebutkan, ya, ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ayyuhfadhu sautu halat du'a. Dan di antara adab doa itu memelankan, ya, suaranya ketika berdoa. Jadi kalau berdoa itu suaranya kayak apa? Yang lirih, yang pelan. Enggak yang pelan dan pelan-pelan. Yang pelan dan pelan-pelan. Ini bahasa kita gimana? Lirih dan pelan-pelan. Kadang-kadang yang sering kita lihat itu di masyarakat doanya keras dan cepat, iya kan? Yang jadinya orang kalau doa itu Allah anak-anak aja kelihatannya yang kedengarannya. Ya, terakhir-terakhirnya saja. Ya, entah apa yang dia baca. Bagaimana mungkin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Zat yang Maha Agung, kuan kita meminta cepat-cepat seperti itu. Seperti orang minta kepada orang lah, dia harus pelan, harus dengan jelas. Kenapa ke orang seperti itu kepada Allah tidak lebih baik? Ya. Sedang Allah mengatakan ud'ullaha tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadarru, merendahkan diri, wa khufya, dengan pelan-pelan. Bukan dengan cepat, ya. Salatnya cepat, doanya cepat, makan lambat. Oleh hidangan makan, satu jam dia makan bersama teman-temannya. Entah apa yang dia makan, entah apa yang diobrolkan. Salatnya cepat, doanya cepat. Ini kebalik. Wa min adabihi, dan dari adabnya ayyabda bi dzikrillah azza wajal, itu memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah, atau puji-pujian kepada Allah. Summa yusalli ala nabi, kemudian berselawat kepada nabi. Jadi di antara adabnya itu taqdimus shalawat, mendahulukan, ada selawat di awal, nanti ada selawat di jadi kalau selawat itu dalam doa itu adabnya di awal dan di akhir, ya. Wala yatakallaku sajak fi du'a, tidak boleh melampaui batas dalam bersajak dalam doa. Dan sebagian ulama mengingkari doa dengan sajak itu. Banyak ini imam-imam masjid pada hari ini merangkai-rangkai doa dengan sajak. Sajak itu akhirnya sama semua kan, ya. Ah, dibuat seperti itu. Nah, ini terlarang. Min adabihi, dan dari adabnya wa huwal adabul batin, itu adab yang batin, adab ruh. Wa wal aslu fil ijabah, dan ini pokok utama akan diijabah oleh Allah, at-taubah wa radd mudhallim, itu taubat dan meninggalkan kezaliman, ya, ya. Apa namanya, karena di antara doa yang diterima Allah adalah orang yang dizalimi, maka kita mesti apa, meninggalkan itu, ya. Jadi sini saya menyebutkan adabnya di antara adab-adab indrawi dan ada adab-adab makna maknawi. Ya, ada adab-adab batin dan adab-adab yang nyata. Ini sudah disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, ya. Ini di antara penjelasan Kitabul Adkar wa Da'awat dan yang lainnya, ya. Tapi ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan pada hari ini kita waktu puasa, marilah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, dan juga negara kita, ya. Jadi selalu disisipkan doa untuk kebaikan para penguasa, karena kebaikan penguasa, kebaikan seluruh masyarakatnya. Buruknya penguasa akan menjadi keburukan seluruh masyarakatnya, ya. Maka kita butuh kepada penguasa-penguasa yang diharapkan oleh Nabi, yang sayang sama masyarakatnya. Aku lu qali hadza wa astaghfirul azim. Subhanakallahumma hamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.